sholat apa? Idul Adha. Makanya ada sebagian ulama yang menafsirkan qasli. Sholat tadinya dimaksudnya sholatlah Idul Adha. Karena apa? Karena digandengkan dengan apa? Wathar. Digandengkan dengan kurban. Tapi kalimat ini lebih umum kata Syekhul ini. Sholat ini lebih umum mencakup sholat Idul Adha dan sholat sunnah yang lainnya, apalagi sholat yang wajib. Qasli li rabbika, sholatlah untuk Rabbmu. Jadi yang diminta itu bukan sekedar sholat. Banyak yang tanya itu sholat, tapi sholatnya itu belum sholat yang berkualitas. Dalam konteks ayat ini, sholat yang berkualitas adalah sholat yang ikhlas. Karena ikhlas yang apa? Masalah, terlebih kalau ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan seluruh amalan hanya untuk siapa? Murni, murni kuatnya apa? Tok! Hanya untuk siapa? Karena manusia dalam beramal itu ada tiga jenis. Ada orang yang beramal murni untuk Allah. Ada orang yang beramal murni untuk selain Allah. Ada orang yang 50-50. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Yang paling baik yang mana? Pernah ini. Dalam hal ini bukan pertengahan yang paling baik. Yang paling baik adalah yang pertama, yang murni dan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat yang murni hanya untuk Allah, itulah yang akan menantapkan seorang yang dalam surga. Ada sholat yang tidak murni untuk Allah, justru akan mengantarkan orang ke dalam neraka. Fawaidun lil musalli. Celakalah orang-orang yang salat. Subhanallah. Wong sholat kok cilakan. Situ primer. Orang-orang yang bodoh dari kalangan kaum muslimin ketika didatangi oleh misionaris. Sholat itu nampak bewacana Quran. Bahwa itu di musholli. Artinya apa jajan? Salah salah orang yang bisa. Orang yang sholat. Ayat berikutnya ditutup di kolom tamu. Oke, macam sholat. Mengapa sholat? Sholat sholat. Orang yang bodoh dari kalangan kaum muslimin tak paham mereka. Masih ada kelanjutnya. Bahwa itu di musholli. Alladzi nahwa an sholati sahun terus alladzina hum yuraun. Apa itu yuraun? Ria, keikhlasan. Jadi amalan atau sholat yang kita lakukan karena ria alias tidak ikhlas itu tidak akan menatapkan surga, justru akan menatapkan kita ke neraka. Berarti sholat yang diminta dari kita bukan sembarang sholat, tapi sholat yang berkualitas. Yang berkualitas lahir batin. Apa maksudnya usah kualitas lahir batin? Maksudnya secara lahir yang kita tumakninah dan secara batin yang kita khusyuk ikhlas dalam ini. Sholat lahir. Jadi orang pun maaf lahir. Sholat itu harus lahir batin kualitasnya. Jadi yang maksud dari yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat harus berkualitas lahir batin. Jadinya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Muslim dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yatawaqqa'u wa yuhsinu al-wudu." Setiap manusia yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Jadi bukan sekedar wudu, wudu dengan sempurna. Wudu dengan sempurna itu yang kayak apa? Yang kayak Nabi maksudnya. Wudu yang sempurna yang kayak Nabi maksudnya. Orang-orang asal luk. Ini namanya bukan mengusap kepala, tapi mengusap hati. Aku itu beda sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. ngambil air dikit pun. Yang penting kan kena telur rambut. Loh, bukan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yusyiru wudhu'a." Dan dia menyempurnakan wudhunya, bukan sekedar berwudhu. Makanya ada sebagian sahabat Nabi sallallahu yang wudhu kemudian ada di antara anggota tubuhnya yang belum kena air wudhu. Nabi sallallahu berkata, "Wa yulu lil aqabi minan nar." Celakalah mata kaki yang tidak terkena air wudhu. Ya, sekarang kan yang enggak kena itu sekian ini, apa celananya? Tungkap, umit, ya. Soalnya nemburi, sama apa? Sama tinggi, ya. Suka enggak apa? Enggak kena air. Karena apa? Karena terselesa. Enggak sampai di sini, berarti cepat-cepat. Ini syarat yang pertama. Seandainya ada seorang manusia berwudu dan sempurna wudunya, dia berwudu. Yusolli rakaataini, kemudian dia sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat. Bagaimana kualitas sholatnya? Kata Nabi Rasulullah, yukbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima. Dia berkualitas dalam dua rakaat tersebut dengan hati dan bukannya. Apa maksudnya sholat? Dia berkualitas dalam sholatnya dengan hati dan mukanya. Kata para ulama, hati di sini mewakili amalan batin, muka mewakili amalan lahir. Batinnya khusyuk ikhlas kepada Allah, mukanya ora celing-celing. Ya, soalnya tetap mananya diajarkan sebenarnya bisa salah supaya memandang kemana. Ada dari orang sholat anak bocah mulai ngemantakan bagiannya atau sholat melihat tuh api temen tulisan kayak gini atau sebagian orang sholat sambil melihat apa? Ya bisa ngasih api sebagai temen ya boleh yukbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima. Orang tersebut berkualitas mengerahkan hati dan mukanya untuk dua orang tersebut. Apa ganjarannya? Illa wajabat lahul jannah. Orang yang seperti itu pasti akan meraih surga. Jadi yang diminta bukan sembarang salat, tapi yang diminta dari kita adalah salat yang berkualitas. Ikhlas dalam salat. Ringan diucapkan, berat diucapkan. Ikhlas dalam sholat, gampang ngomongnya. Si ikhlas ya, si ikhlas enak diomongkan. Tapi kalau sudah masuk dalam tataran praktik, berat. Kalau ada orang yang merasa tidak berat ikhlas itu perlu diragukan. Karena ulama salah saja, kalau ulama salah orang yang tersohor kesolehannya, mereka saja merasa berat. Sebagaimana diceritakan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama salaf yang bernama Thabit Al-Bunani. Kata Thabit Al-Bunani, "Jahadtu nafsi 'ala qiyamil laili 20 sanah." Aku berusaha keras untuk bangun malam selama 20 tahun. Aku berusaha, bermujahadah, berlatih, menyempurnakan sholat malam selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, apa kata-kata? وَتَدَدَّدْتُ بِهِ 20 سَنَةً أُخْرَى. Setelah itu saya baru merasakan nikmatnya sholat malam 20 tahun ke depan. Bila banyak kata mungkin tahu lebih jahat untuk memaksa diri kita, untuk melatih diri kita, untuk berjuang, berusaha untuk memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, berusaha untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita, bukan hanya justru untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Apakah sholat kita harus lain dari sesuai yang paling baik? Kita perlu terus mujahadah. Kita perlu terus untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Kita perlu untuk berusaha keras, khusyuk, berjuang, pantang mundur, berpanting diri. Itulah yang dibutuhkan dari kita. Merupakan suatu fenomena yang mengembirakan. Banyak memang dibilang di antara pemusuhi kalau sudah dikumandangkan azan mereka bergegas untuk berwudu, sholat, meninggalkan seabrek pekerjaan dunia. Ini mengembirakan. Fenomena yang mengembirakan. Tapi cukup sampai di sini. Apakah kita puas sampai di sini? Seharusnya seorang muslim tidak cukup sampai di sini. Bagus. Alhamdulillah, panjenengan dapat hijaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak orang yang belum mendapatkan hidayah untuk itu, masih banyak orang yang ketika dikumandangkan azan malam bodi sendiri matang, bodi sekarang mulai memang tapi di pasar asing kumpul, masa datangkan sholat, moyo duitnya kurang, lah nggak enak sama bos, nanti gimana kalau sholat? Sekian banyak orang yang belum bisa mengalahkan ini. Alhamdulillah ada di antara kaum muslimin yang sudah bisa mengalahkan ujian tersebut. Sehingga ketika dia mendengarkan suara azan, dia tinggalkan seluruh urusan dunia ini. Alhamdulillah. Tapi jangan puas sampai di situ. Kita masih punya kewajiban yang lain. Bagaimana kualitas sholat yang kita lakukan? Sangat ditanya. Banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan sholat itu hanya sebagai rutinitas, seperti rutinitas pekerjaan rumah. Yang namanya pekerjaan rutinitas itu kan cepat ya, apal, saking apalnya dari seorang itu mikir sebagai perawat. Perawat pekerjaannya di rumah sakit apa? Ya, saya nanti kan mendata setiap hari, mendata setiap bangsa, namanya siapa, kemudian masuk tanggal berapa, perkembangannya apa, tindakannya sudah diberikan apa, nomor registrasinya berapa. Itu kalau sudah rutin. Awalnya pertama kali dia menyelesaikan itu dalam 1 jam, tapi karena sudah saking rutinnya, sudah tidak perlu juga butuh teori, langsung dia terus tulisannya kayak dokter. Itu cepat kok tulisannya. Mungkin dalam beberapa jam selesai. Tapi coba, dia iseng-iseng coba buka kata-kata itu. Dia koreksi ulang. Saya yakin, mesti ada namanya. Ada salah. Nama pasien, di kolom nama pasien ditulisnya nama dokter. Kemudian dibolak-balik kembali. Artinya apa? Artinya sesuatu pekerjaan yang sudah dijadikan rutinitas itu biasanya banyak salahnya. Begitu pula sebaliknya. Pernah nggak jenengan itu sholat di belakang imam yang tidak khusus? Pernah nggak? Pernah. Sekarang kan? Kan. Ada kan imam yang kayaknya itu tidak khusus? Saking akalnya sih ya. Kuasanya gerakan apal di luar kepala menjaga. Sama cepat, apalagi kalau bulan Ramadan. Terutama pas lagi apa? Tarawih. Mulanya imam sing paling cepat sing paling mari mari. Ya enggak? Ayo satu sholat nang masjid A, buang imam suwe. Kapok. Pindah ke masjid apa? B, cari yang imam itu cepat. Saya pernah sholat seperti itu, kalau sebenarnya nanti tidak tahu saya sholat di Kudus kalau tidak salah. Di sebuah pondok, saya pondoknya pondok untuk hafalan Al-Quran. Maksudnya kan bagus ya. Ya Allah, saya sholat itu kayak senang. Kayak senang SKC. Dulu masuk cepet nih. orang yang ramai-ramai. Jadi mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini jujur kita. Ini jujur kita. Subhana rabbiyal nabisum. Bismillah ya Allah. Betul-betul saat itu saya sholat itu betul-betul sehat. Sehat kemeringat. Kalau benar-benar setelah sholat, dikir, udah dipimpin, cepat banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berduduk-duduk, jadinya lubang. Lubangnya apa? Allahu Akbar. Kok bisa jadi apa? Lubangnya apa? Kita pernah sholat di dalam orang yang seperti itu, kenapa? Karena jadi kasus cepat, sehingga banyak amatnya. Kita kadang-kadang juga pernah sholat ya, sholat karena saking hambarnya. Kemudian suatu saat kita ingin membaca dengan pelan, kita ingin tadabbur. Kadang-kadang kita ingin tadabbur bacaan dari doa kita. Ada yang membaca Allahumma ba'id, ada yang membaca wajah. Karena saking hambarnya, saking cepatnya kita baca, suatu ketika kita ingin coba baca dengan pelan. Sambil kita membayangkan, ternyata banyak yang kita lupa. Allahumma ba'id faman dia. Padahal biasanya kita hafal. Kenapa? Karena kita membaca ini seperti mesin. Kita membaca bacaan-bacaan itu seperti mesin, sehingga kita tidak sempat untuk memahaminya. Manakala kita ingin memahaminya, malah jadi lupa. Inilah kira-kira kualitas sholat yang kita lakukan kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Ada sebagian orang yang lain, sholat itu hanya sekedar ritual untuk membebaskan diri dari kewajiban. Sing penting ini perbesar. Sekedar untuk membebaskan, seakan-akan ada sebuah beban yang sangat berat kebunggahnya. Begitu sholat beban itu lepas. Hanya seperti itu saja. Dan dia melakukan sholat tersebut seperti karyawan di kantor yang kerja cuma tanda tangan, sudah itu saja. Atau siswa sekolah yang ikut di absen, sudah selesai. Setor muka. Ada di rumah ini yang sholat hanya seperti itu. Orang yang seperti itu mirip kayak kaum munafik ini. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142. Surat apa? An-Nisa ayat 142. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum munafikin, mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah lah yang sebenarnya menipu mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-ciri kaum munafikin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila shalati. Manakala mereka melakukan salat, qamu usada. Mereka melakukan salat dalam keadaan malas. Hanya sekedar untuk membebaskan diri dari kewajiban. Tidak merasakan nikmatnya sholat. Sholatnya hanya sekedar cepat sakit dan segera rampung dan bisa cepat tumbuh. Baiklah kamu ingin sholat di kamu usaha. Manakala mereka sholat dengan penuh rasa malas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qa'un nas." Ada dia amal dalam sholatnya. Karena punya kedudukan, sehingga dia sholat di masjid supaya dilihat sama bawahannya, diperlihatkan sama orang-orang saya sholat. Yurauna an-nasa wa la yakhshawna Allaha illa qalila. Dan kaum munafikin tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit sebentar mereka melompat. Ketika sholat yang diingat perkara duniawi, sehingga dia itu mirip orang yang korupsi. Dia korupsi dari sholatnya. korupsi dari bacaannya. Dia tidak berusaha untuk memahami isi dari bacaan yang dia baca. Dia mengatakan gara-gara orang yang korupsi, ternyata dia juga korupsi. Ada orang yang korupsi dari bacaan sholatnya, karena dia tidak memahami bacaan yang dia baca. Ada orang yang korupsi dari gerakan sholatnya, sebagaimana yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholatnya tidak diakui dalam tanda kutip oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala seorang Arab Badui masuk mengusir sholat dua rakaat, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya, kembali kamu pasal ini. Baiklah, kamu sholat, ulang sholat. Kamu belum sholat. Kamu belum sholat, berarti sholatnya tidak dianggap oleh siapa? Nabi Sallam. Kemudian dia apa? Sholat lagi dua rakaat, balik lagi. Kamu Nabi Sallam ingin salaman oleh Nabi Sallam dikatakan dia di sini kembali kamu. Sholat, kamu belum sholat. Masya Allah, sudah sholat berapa kali dikatakan belum? Sholat. Dia sholat lagi. Terus seperti sholat gaya pertama dan kedua. Ketika pertama, Nabi Sallam berkata, dia tidak bersolat di bawahnya dalam bersolat kembali kamu belum sholat. Akhirnya orang Arab itu menyerahnya. Ya Rasulullah, ma'asimu wa yirahmah wa rasul. Saya tidak tahu cara sholat kecuali seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian Nabi Sallam dengan Nabi yang mengajarkan sholatlah dengan lumanina. Janganlah engkau berdiri kecuali berdiri dengan sempurna. Ketika rukuklah dengan apa? Dengan sempurna. Ketika sujudlah dengan sempurna. Rukuk dengan sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, saat itu pulang kembali pada posisinya masing-masing. Kalau dalam keadaan rukuk, ya rukuk. Posisinya masing-masing. Jadi lurus. Makanya dijadikan dalam beberapa hadis, kalau misalnya diletakkan apa? Sedangkan air di atasnya mengejarkan apa? Mengejarkan tumpah. Saya pernah melihat orang sholat itu begitu urung sempat lanjut bisa apa? Bisa bersuci. Jadi sholatnya itu pun sekedar formalitas for dongak sedikit terus kamu apa? Kamu suci. Orang yang seperti ini persis seperti sholatnya orang apa tadi? Orang Arab berbeda. Irji masan di baik negara pusat di kembali kamu sholat kamu belum sholat. Jadi dalam hati ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang tersebut sholatnya tidak diangkat. Maka yang diminta dari kita bukan sembarang sholat, tapi sholat yang berkualitas. Kualitas namanya lahir dan batin. Lahir niatnya tadi gerakannya, tumat dina, batin niatnya karena Allah semata. Ada sebagian orang sholat dijadikan sholat atau dia menjadikan sholatnya sebagai proposal. Sebagai apa? Proposal dalam tanda kutip. Proposal untuk nyari keuntungan duniawi. Jadi kan harus nyawet sholat rajin. Soalnya ada mungkin. Ada apa ya? Atau misalnya anak-anak ini ujian ya, bagi ujian nasional wajib banget kan? Yang sholatnya berhasil-hasil begitu orang ujian disuruh mencelap kafe. Sholat hanya dikerjakan proposal dari serambut. Wih, subhanallah. Bagaimana orang-orang yang seperti dianggap di atas dalam sholatnya? Sholat dituntut dari seorang hamba kapan dan dimanapun dia berada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sholat itu sebagai penolong kalian dan juga sabar. Kenapa sabar? Karena orang hidup di dunia mesti dia akan dicoba. Dan ada orang yang terus menangis, mesti kadang-kadang susah, kadang-kadang musibah, kadang-kadang cobaan, Nah, kalau kita ingin kuat, maka kita harus mencari penopang dan penguat. Kalau orang yang beriman, penopangnya apa? Sholat. Dia jadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai penopang dia untuk menghadapi kehidupan yang ada di muka bumi. Dosa pun jauhnya sholat pun sudah. Ujar punya sholat tapi tidak lagi. Bahwa itu jadi perasaan Abdul Ingat kelanjutan ayat tersebut. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Terus apa kelanjutannya? Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hal yang tersebut sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi hanya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang ikhlas karena Allah dalam sholatnya, yang berusaha untuk memperhatikan isi dari sholatnya, itulah yang akan sholatnya menjadi penopang dia dalam menghadapi cobaan itu. Makanya dia orang-orang yang rajin ibadah dan orang-orang yang tidak rajin ibadah. Kalau orang yang rajin beribadah dan yang tidak dalam sholatnya, dia menghadapi cobaan, dia bisa tegar, dia bisa kokoh, dia bisa seperti karang di tengah lautan. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang menopang dia. Beda dengan orang yang tidak pernah beribadah, musibah sedikit kencang, musibah sedikit kencang. Kenapa? Karena dia tidak pernah menopang, dia rapuh, walaupun badannya besar. Kenapa? Karena tidak ada yang menopang di dunia. Ada orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka dia akan kuat tegar menghadapi cobaan di dunia ini. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah datang waktu sholat, beliau langsung panggil Bilal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Bilal, aqimis shalah. Wahai Bilal, cepat qomat, wahai Bilal. Kenapa? Alihnan Bilal, istirahatkanlah maksudnya mana ada sholat itu siapa? Sayang sekali. Itulah Nabi kita Muhammad. Tapi sholat itu sama. Orang yang terakhir sholat itu yang sudah kemudian mati dan berani. Yang cepat lagi mati dan itu. Tapi sekarang kalau sudah sholat itu senang enak. Makanya pernah dalam hadis lain. Kalau tadi hadis dua jam dahulu di jalan Nabi dan sudah ada lagi. Dalam hadis lain di riwayat paling lama lagi dan dinyatakan sahih oleh beliau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini shalah." Allah menjadikan ketenangan batin di dalam sholat. Jadi kalau sholat dalam hati sholat itu tenang. Tenang. Kalau kita gelisah. Kalau kita gelisah. Lah, sholat mandi, sholat mandi. Nubi duhuran apa? Nubi alami. Nubi terus tanggung lagi bal-balan kok. Ya namanya bal-balan mulai dari jam telu. Jam telu. Mulai bal-balan jam telu. Padahal asal jam berapa? Tiga seperempat. Kadang-kadang jam telu kurang jajan. Apa mungkin sholat? Nah. Nabi menang. Misalnya dua bapak menang. Terus saking senangnya maghribnya lewat. Saya lagi pesta. Harus isya, harus ngantuk. Subhanallah, kapan kita akan sholatnya berkualitas? Kapan kita akan menjadikan sholat kita sebagai penolong untuk diri kita? Jangan menghadapi cobaan-cobaan. Allah subhanallah berfirman, fasalli li rabbika. Apa artinya? Sholatlah untuk rohmu. Artinya, ikhlaskan sholat kalian hanya untuk Allah. Sholat yang diminta dari kita bukan sembarang sholat, tapi sholat yang berkualitas. Kualitas apa? Lahir dan batin. Secara lahirnya diminta untuk mendina, secara batinnya tidak diminta untuk khusyuk dan ikhlas. Yeah. dosa-dosa yang didapat ketika kita membiarkan mereka melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Karena ketika kita mendakwakan sunnah, kita dicap sebagai sebagai orang besar yang seterusnya. Pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali. Pahalanya adalah orang yang melakukan sunnah di saat sunnah itu sudah mati. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Man danda ala khairin balahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Kemudian dalam hadisnya disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya ila yaumil qiyamah sampai dan orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka ajri khamsin, akan mendapatkan pahala 50 kali lipat. Para sahabat bertanya, minna aw minhum? 50 kali lipat siapa wahai Rasul? 50 kali lipat orang yang hidup di zaman itu atau 50 kali lipat pahala kami para sahabat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali lipat pahalanya kalian wahai para sahabat. Itulah orang yang mau menghidupkan sunnah. Siapa? Biasanya. Manakala sunnah sudah dikesampingkan, tuntunan Nabi SAW dianggap aneh. Datanglah zaman di mana Nabi SAW berkata pada Islam qaliban, Islam datang dianggap aneh. Wasyaum qaliban kama bada, dan Islam akan kembali dianggap aneh di akhir zaman. Roda, beruntunglah orang-orang yang aneh, beruntunglah orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia dianggap aneh. Jadi untuk aneh yang penting, tidak asal aneh, tidak abang dan tidak aneh. Tapi bagaimana dia sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun masyarakatnya mengatakan aneh, kalau dia sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak orang-orang yang beruntung. Tapi tolong, dalam mengajarkan sunnah Nabi SAW harus dikedepankan prinsip hikmah, prinsip santun, sopan dalam menyampaikan, orang beras. Saya kemarin ada masalah kelelahan kele-kele ke Pak Tuhan. Emang jika kala mengusapkan kongnya di beras, beras. Sehingga saya ujami orang melantai itu. Saya menghadirkan ini loh, sebenarnya nanti kayak gini. Cara menyampaikannya juga yang hikmah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Saya ini ada sebagian jamaah yang menangkap cuma ini salah, tapi tidak ditangkap bagaimana cara meluruskan kesalahan ini. Ini seperti salah, seperti bin'ah, seperti syirik. Ada beras-beras kisah, bin'ah syirik, rolek haram. Ada caranya. Jadi ujian ini sering diingatkan, ada etikanya, ada sopan santunnya, ada tahapannya. Jadi tidak langsung asal seperti membalik telapak tangan. Yang namanya ini sudah bedanya beda buku di berantas. Genting ini juga terkawal. Tidak seperti itu cara berdakwah. Tidak seperti itu cara berdakwah. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Udhu ila sabili rabbika bil hikmah." Dakwah dengan cara yang hikmah. Dan Nabi SAW saja dengan dakwah dengan cara yang lemah lembut. Bahkan kata Sufyan ats-Tsauri, tidak boleh orang berakal ma'ruf dari munkar kalau dia tidak punya tiga sifat. Yang pertama, paham. Ya. Nah, apa yang diajarkan? Kedua, lembut dalam mengajak dan melarang. Yang keempat, adil dalam mengajak dan melarang. Jadi kalau orang tidak punya tiga karakter ini, tidak boleh melakukan yang sama. Ada yang harus. Jadi harus. prinsip lemah lembut itu harus dikedepankan oleh kaum muslim. Tapi lemah lembut itu bukan berarti apa? Bukan berarti melu-melu. Ya, Allah Taala.